Jangan kirim lagi surat untukku. Bila di hatimu sudah ada dia, tak perlu lagi ingat padaku. Kini cinta bukan lagi milikku. Jangan ungkit lagi masa yang lalu. Biarkan semua pupus di telan waktu. Tak mungkin lagi kita mengulang masa-masa indah seperti yang dulu. Jangan bilang aku tak punya perasaan. Jangan bilang diriku kejam. Kalau saja kamarku dapat bicara, tanya saja tentang nasibku. Hapuskan semua kisah kasih yang pernah ada. Lupakanlah diriku. Jangan kau kirim lagi suratmu untukku. Bila di hatimu sudah ada dirinya, aku rasa tak perlu lagi kau ingat padaku. Karena bagiku cintamu bukan milikku lagi. Jangan ungkit lagi masa yang lalu. Biarkan semua pupus di telan waktu. Tak mungkin lagi kita mengulang masa-masa indah seperti yang dulu. Jangan bilang aku tak Jangan bilang diriku kejam. Kalau saja kamarku dapat bicara, tanya saja tentang nasibku. Hapuskan semua kisah kasih yang pernah ada. Lupakan.